Ja, genau gut sie. Damon hat. Twin Zimmer. Limit die. Ah. So, Jaiba Mann. Bari sinya ke kapatela, naja sinya utapatela. Bari sinya ke kapatela, naja sinya utapatela. Bari sinya ke kapatela, naja sinya utapatela. Bari sinya ke kapatela, naja sinya utapatela. Bari sinya ke kapatela, naja sinya utapatela. Utra sinya ke kapatela, naja sinya utapatela. Bari sinya ke kapatela, naja sinya utapatela. Big dog.